Itu gambarnya bagus. Menjadi bujang kan mana-mana kata-kata yang larang ini rasa ingat tanpa beban yang belajar terjadi pikiran bujang bujang tidurnya sendirian, kapan terguling sebagai teman, mengotot pikiran melayang. Rabaho, di mana?